Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak sehingga pada sore hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah kita pada pertemuan yang lalu telah selesaikan setengah dari bab ke-25 mengenai adab-adab makan, ya, atau kita beri judul adab makan bagian 1. Insya Allah akan kita lanjutkan pada sore hari ini setengah dari bab 25 tentang adab-adab makan di halaman 370. Beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala mengatakan, wa min adabi ta'ami al-aklu bil yadil yumna. Di antara adab makan yang selanjutnya adalah makan dengan tangan kanan. Ya, berdasarkan hadis yang telah dibacakan sebelumnya. Dan juga ada tambahan di sini hadis dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi. Ada seseorang yang makan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Faqala lahu kul bi yaminik. Maka Nabi bersabda kepadanya, ya, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati'u. Dia katakan aku tidak sanggup. Ya, tidak sanggup makan dengan tangan kanan, entah kidal, entah yang lainnya atau sebab-sebab yang lain. Qala la lastata'ta. Kalau begitu kata Nabi, engkau tidak akan mampu. Ya. Ma mana'ahu illal kibru. Tidak ada yang menghalangi orang ini untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya karena sombong. Ya. Enggak mau nurut Nabi sallallahu alaihi wasallam beralasan enggak bisa pakai tangan kanan padahal bisa. Ya. Qala fama rafa'aha illa fihi. Maka dia betul-betul tidak bisa meletakkan, ya, tangannya ke mulutnya. Ya, ini hati-hati orang yang meremehkan sunnah, mencela sunnah, ya, apalagi dilakukan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akibatnya langsung instan. Ya. Naudzubillah. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian makan dengan tangan kiri karena setan itu makan dengan tangan kiri. Ya, apapun yang dilakukan setan itu jangan ditiru, ya. Dan salah satunya adalah makan dengan tangan kiri. Kita dilarang untuk menyerupai yang buruk-buruk, ya. Dilarang untuk menyerupai setan, maka karena setan makannya itu pakai tangan kiri, kita juga dilarang makan pakai tangan kiri. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab bi yaminih." Begitu pula kalau dia minum, minumlah dengan tangan kanan. Ya. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Karena setan itu makannya pakai tangan kiri, minumnya juga pakai tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menjelaskan, lamma ju'ilatish shimal lil istinja wa mubasharatil anjas wal yumna litanawulil ghada lam yasluhil isti'malu ahadihima fi syughlil ukhra. Kata beliau, ya, karena tangan kiri itu sudah digunakan untuk istinja. Apa itu istinja? Membersihkan kotoran, ya, setelah buang air. Dan juga digunakan untuk langsung memegang kotoran, memegang najis. Sedangkan tangan kanan itu digunakan untuk makan, maka tentu tidak baik, tidak cocok untuk menggunakan salah satu tangan tersebut untuk keperluan yang sebaliknya. Ya, tangan kanan dipakai untuk keperluan tangan kiri dan juga tangan kiri sebaliknya dipakai untuk keperluan tangan kanan. Ya, maka tidak cocok, kata beliau. Li'annahu hattun lirutbati dzirrutbah wa raf'un lil mahthut. Karena itu berarti akan merendahkan tangan yang punya kedudukan tinggi sekaligus ya mengangkat tangan yang berkedudukan rendah. Artinya jadi terbalik. Ya, tangan yang seharusnya untuk makan yang dia memang untuk hal yang baik-baik, jabat tangan segala macam, kok dia malah dipakai untuk yang kotor. Nah, yang kotor malah dipakai untuk yang baik, ini terbalik. Ya, faman khalafa maqtadathu al-hikmatu wa faqa syaitan. Maka barang siapa yang ya, menyelisihi hikmah, menyelisihi sikap hikmah, maka dia telah serupa atau menyepakati setan. Ya. Ini tentang makan dengan tangan kanan. Maka kita ajarkan anak-anak kita, walaupun dia kidal misalnya, dia punya kidal itu kan lebih mudah menggunakan tangan kiri ya sebenarnya. Bukan nggak bisa menggunakan tangan kanan ya. Kalau kidal itu kan lebih terbiasa dengan kiri. Ya. Tapi nggak boleh makan dengan tangan kiri. Maka dibiasakan, ya, mungkin untuk hal-hal yang berat-berat dia pakai tangan kiri. Tapi kalau untuk makan, ya, untuk kemudian hal yang baik-baik kita tetap usahakan diajari untuk yang kanan. Kemudian yang selanjutnya, adab yang selanjutnya adalah min adabihi ad-dunuw min at-ta'am. Adab yang selanjutnya adalah mendekati atau mendekatkan makanan. Jadi makanan itu jangan terlalu jauh didekatkan. Sebagaimana riwayat dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'am. Suatu ketika beliau datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di situ sedang ada makanan. Faqala udnuhu ya bunai. Fasamillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, ya, dekatkanlah ke sini wahai anakku, ya. Dan sebutlah nama Allah ketika engkau memakan dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang paling dekat denganmu. Ini sudah kita bahas ya. Kan itu jangan yang jauh-jauh, makan yang paling dekat dengan kita. Kalau kita makan bareng itu jangan tangannya jalan-jalan ke tempat yang lebih jauh. Itu adab yang selanjutnya. Kemudian adab yang selanjutnya adalah wa min adabihi ayyakula mimma yalihi, yaitu hendaknya seorang makan dari yang paling dekat dengannya. Ya. Lil haditsil mutaqaddim, sebagaimana hadis yang telah disebutkan barusan, ya. Dan juga hadis dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya biqas'ah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi atau didatangkan kepada beliau semangkuk makanan, ya, atau sepiring makanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kulu min jawani biha." Makanlah dari pinggir-pinggirnya. Ya, makan dari yang paling dekat yaitu di pinggirnya. Wada'u dzurwataha, dan tinggalkan dulu yang tengah. Jangan langsung ngambil yang tengah. Yubarak fiha, maka dengan itu makanan tersebut akan diberkahi, ya. Makan dari pinggir kemudian baru tengah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan dari Wasilah bin Ashqa Al-Laythi radhiyallahu anhu bahwasanya ia bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sis tharid. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bagian tengah dari tharid. Tharid itu makanan favorit orang Arab ya. Makanan mahal. dia adalah roti diremah, dicampur dengan daging, kemudian diberi kuah sedikit. Nah, roti itu juga makanan yang high class, ya. Daging apalagi. Ketika dia dicampur itu menjadi makanan yang lezat dan berkelas, ya. Maka itu termasuk makanan berkelas. Dan Nabi suka sarit, ya. Nah, Nabi mengambil sarit dan mengatakan, "Kulu bismillahi min hawalaiha." Kata beliau, makanlah kalian dengan menyebut nama Allah dari pinggir-pinggirnya. Wa'fu ra'saha, dan tinggalkan dulu yang tengahnya. Ya. Fa innal barakata ta'tiha min fauqiha. Karena dengan itu berkah itu akan turun di atasnya. Ya. Jadi kalau kita beraturan makannya, ngambil dari pinggir, nanti akan dapat berkahnya. Ya. Jadi bukan langsung dari tengah, ya. Kemudian itu tentang adab dalam makan terkait dengan makan dari pinggir. Kemudian adab yang selanjutnya, wa min adabil ta'ami al-ijtima'u 'alaihi wa 'adamul akli mutafarriqin. Adab yang selanjutnya adalah ketika makan hendaknya berkumpul. Ya, dan tidak makan sendiri-sendiri. Berdasarkan hadis yang telah dibacakan sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala'allakum ta'kuluna muftariqin. Ya, ketika para sahabat mengadukan, kenapa nih kok kami kok enggak kenyang makannya? Maka Nabi mengatakan, boleh jadi kamu itu karena makannya sendiri-sendiri. Ya, ijtami'u 'ala ta'amikum. Ya. Makanlah bareng-bareng. Wa dzkuru smallahi 'alaihi yubarak lakum fi. Ya. Makanlah bareng-bareng, sebutlah nama Allah di atasnya, maka akan diberkahi. Ya, kalau sudah diberkahi berarti ya, yang sedikit pun akan kenyang, ya. Dan yang kenyang itu akan menjadi daging yang baik. Itu kalau berkah, ya. Kalau enggak berkah ya tidak akan seperti itu, ya. Boleh jadi akan jadi penyakit dan seterusnya. Wa min hadhil barakah allati takunu bil ijtima' anna ta'amal wahid yakfi al-itsnain. Wa ta'am al-itsnain yakfil arba'ah wa hakadha. Dan di antara bentuk berkahnya adalah ketika kita makan bareng, maka satu makanan itu akan mencukupi untuk dua orang. Dan makanan dua orang akan cukup bagi empat orang. Sebagaimana hadis dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'amul wahidi yakfi li itsnain." Satu makanan akan cukup untuk dua orang. Wa ta'amul itsnain yakfi al-arba'ah. Dan dua makanan akan mencukupi empat orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi ats-tsamaniyah. Dan empat piring makanan akan cukup untuk delapan orang. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, itulah berkahnya kalau kita makannya, kalau istilah Jawanya itu kembulan, ya. Kembulan. Jadi orang Arab sudah biasa kalau kita ke resto-resto Arab biasanya pasti makannya itu kembulan, ya. Nasi satu nampan gitu, ya. Di pondok-pondok juga banyak seperti itu. Kemudian juga kalau kita makan tumpeng juga biasanya seperti itu, ya. Kalau ada kendurian misalnya di desa-desa pakai daun pisang, ya. Nah, itu juga sama. Itu akan menambah keberkahan, ya. Kemudian selanjutnya, wa min adabi ta'am ayang tadhira hatta takhiffa hararatuhu wa dukhanuhu. Di antara adab makan yang selanjutnya adalah hendaknya dia menunggu makanan tersebut sampai panasnya reda dan asapnya itu mulai hilang, ya, sudah tidak lagi berasap gitu, ya, karena panas. Sebagaimana riwayat dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma bahwasanya annaha kanat idza taradat ghattathu syai'a hatta yadhhaba fawruhu. Adapun beliau Asma binti Abu Bakar ini kalau masak, maka beliau menutup masakannya dulu, ya, sampai panasnya itu mulai hilang. Jadi sudah mulai hangat-hangat gitu, ya, atau hangat-hangat kuku. Ya, summa taqul Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu innahu a'zamu lil barakah. Ya, ketika beliau menyebutkan alasannya kenapa melakukan demikian, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya hal yang demikian ini akan memberikan berkah yang lebih besar. Ya, ini makanan yang panas, jangan panas-panas makannya. Ya, mau itu mie ayam misalnya, bakso, ya. Nah, di samping juga nggak bagus ya kalau terlalu panas. Ya, tunggulah sampai hangat sedikit, ya, baru kemudian dimakan, itu lebih enak juga di lidah, ya. Hangat enggak apa-apa, tapi jangan panas, ya. Itu menunggu dingin, ya. Kemudian yang selanjutnya, wa min adabihi adamun nafkhi fit ta'am. Adab yang selanjutnya adalah tidak meniup makanan. Ini yang kadang orang tua, sebagian orang tua tidak tahu, ya. Dia ngajari anaknya untuk kalau panas ditiup, ini tidak benar, ya. Sebagaimana riwayat yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil nafkhi fil ta'ami wasyarab. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meniup makanan dan minuman, ya. Wa qad yakunu lidzalika adrar, dan memang dalam tindakan tersebut meniup makanan itu memang ada bahayanya. Ya, ada penelitiannya yang menunjukkan bahwa memang meniup makanan itu ada bahayanya. Ya. Ini hadis yang sesuai dengan sains, sudah terbukti. Ya, jadi anak-anak kita jangan diajarkan untuk meniup makanan dan minuman, tapi ajarkan untuk menunggu dingin, enggak apa-apa. Ya. Daripada harus meniup-niup yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, wa min adabihi annal luqmata idza saqatat la yatrukuha. Adab yang selanjutnya adalah ketika ada potongan makanan yang jatuh, maka janganlah kemudian ditinggalkan. Artinya jangan kemudian dibiarkan, ya. Tapi diambil, ya. Bal ya'khudhuha, tapi hendaknya dia ambil, wa yumitu anhal adza wa ya'kuluha. Hendaknya dia bersihkan kotoran yang menempel, kemudian dia makan. Ya, jangan disia-siakan yang sudah jatuh. Ya. Ya, belum satu menit. Nah, maka kita bersihkan, kemudian kita makan. Wa ayyal aqa yadahu qabla ghusliha. Dan juga sunnahnya nanti adalah menjilat jarinya sebelum dia mencuci tangannya. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha." Ketika ada makanan jatuh, ya, maka hendaknya dia ambil, wal yumit ma kana biha min adza, dan dia bersihkan kotoran yang menempel di makanan tersebut, wal yakulha, dan dia makan, ya. Wala yada'ha li syaitan. Jangan kalian tinggalkan makan tersebut untuk setan. Ya, kalau kita sia-siakan makan tersebut akan dimakan oleh setan. Wala yamsah yadahu bil mindili hatta yal'aqa asabi'ah. Dan janganlah kalian, ya, mengusap tangan kalian dengan baju, dengan handuk, ya, atau dengan tisu kalau zaman sekarang. Ini jangan dibersihkan dulu, hatta yal'aqa asabi'ah, sampai dia menjilati jari-jarinya. Jadi makanan yang sisa di jari ini dijilati, ya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Karena dia tidak tahu di manakah letak barokah makan yang dia makan. Ya, boleh jadi ada di jari-jari yang tersisa ini, yang ada sisa makan ini, boleh jadi berkahnya di situ. Makanya itu pun harus dihabiskan, ya. Dan juga riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi la'qil asabi' wasaf wasahfah, ya. Dan juga riwayat dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat jari-jari dan piringnya. Ya, dan piringnya. Wa qala innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena kalian tidak tahu di manakah berkahnya makanan tersebut, apakah di awal, ataukah di tengah, ataukah di akhir. Ya, sehingga Selesaikan dari awal, tengah sampai akhir itu selesaikan sampai habis. Ya, insya Allah akan selalu dapat berkahnya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang selanjutnya adalah wa min adabi ta'am alla ya'kula al-mar'u ya mumbithan ala batnihi atau mumbathihan ya ala batnihi wala muttaki'an. Di antara adab makan adalah hendaknya seorang itu makan tidak dalam kondisi tengkurap ya di atas perutnya dan tidak pula bersandar. Nah, ini mungkin juga barangkali sebagian belum tahu ya. Sebagian riwayat dari Salim dari bapaknya ia mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mat'amain. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dua jenis cara makan. Ya, dua cara makan. Yang pertama anil julusi ala ma'idatin yushrabu 'alaiha al-khamru. Yang pertama Nabi melarang untuk duduk di meja yang di situ dihidangkan khamr, miras, tidak boleh duduk di situ. Yang kedua wa ayyakula rajul wa huwa mumbathihun ala batnihi dan makannya seseorang dalam kondisi tengkurap. Ya, anak kecil suka seperti itu ya. Sambil tengkurap, sambil mungkin nonton TV atau apa, makan. Tidak boleh seperti itu, ya. Dan dalam riwayat lain dikatakan ala wajihi, tengkurap apa wajahnya ya sama ya. Wa yukrahu dzalika dan hal semacam itu dibenci, ya. Makruh, ya. Qila li annaha hay'atun tadurru bil ma'idati wa am'a'il jambi. Ada yang berpendapat bahwasanya kenapa ini dilarang? Karena itu adalah posisi yang membahayakan lambung dan juga usus. Kalau orang makan dalam kondisi seperti itu adalah membahayakan lambung dan usus. Wa tamna'u min husnil istimra'i li'adami baqa'il ma'idati ala wad'iha at-tabi'i. Dan itu juga akan menghalangi penyerapan makanan yang baik karena lambung itu dalam posisi yang apa namanya lambung itu tidak dalam posisi yang seharusnya, ya, tidak dalam posisi yang normalnya, ya, sehingga itu akan menghalangi penyerapan makanan itu menurut sebuah pendapat, ya. Ala kulli hal, walaupun kita nggak tahu sebabnya pun kita tetap melaksanakan ya perintah beliau atau larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu ia mengatakan kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu la akulu wa ana muttaki. Bahwasanya ada seorang laki-laki dan Nabi sedang berada di sampingnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda la akulu wa ana muttaki. Aku tidak makan dalam kondisi bersandar. Hadis riwayat Bukhari. Apa maknanya? Kata Ibnu Hajar rahimahullah, waqtulifa fi 'illatil karahah. Dan para ulama berbeda pendapat tentang kenapa dia dibenci, kenapa dia makruh. Ya. Wa aqwa ma warada fi dhalika ma akhrajahu Ibnu Abi Syaibah min tariqi Ibrahim An-Nakhai qala kanu yakrahuna ayakul ayakulu ittika'an. Ittika'atan makhafata anta'dhuma butuna butunuhum ya. Dan pendapat yang paling kuat adalah yang disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai ya bahwasanya para salaf para sahabat mereka enggak suka ya makan dalam kondisi bersandar karena takut perutnya itu akan membesar. Kenapa demikian? Karena orang yang makan dalam kondisi santai ya itu cenderung yang masuk lebih banyak. Ya, jadi kayak perut itu rileks gitu loh, dalam kondisi yang siap untuk menampung sebanyak-banyaknya ya. Kalau kita bersandar kan, nah ini kan jadi muat banyak gitu ya. Nah, maka khawatir itu akan membuat buncit ya. Dan itu tidak bagus ya, itu sesuatu yang tidak bagus. Dan beliau juga mengatakan, waktu lifa fi sifatil ittika. Dan para ulama juga berbeda pendapat tentang cara bersandar yang dilarang ini. Sebagian pendapat mengatakan ayatamakan fil julusi lil akli ala ayyi sifatin kana. Pendapat pertama mengatakan yang penting bersandar. Mau seperti apa bersandarnya itu dilarang. Waqila dan pendapat kedua mengatakan ayyamila ala ahadi syiqqaihi. Yang kedua mengatakan bersandar yang tidak boleh itu kalau cuma satu sisi saja, ya, satu sisi bersandar yang tidak boleh. Atau pendapat yang ketiga mengatakan ayatamida ala yadihil yusra minal ardi. Pendapat yang ketiga mengatakan yang dilarang itu adalah ketika dia bersandar dengan tangan kirinya ke tanah. Jadi kayak seperti tangan kirinya gitu ya, dia di disandarkan ke tanah seperti ini. Itu pendapat yang ketiga. Ala kulli hal, hindari yang seperti ini, ya. Dari ketiga sifat ini dan dijelaskan oleh Al-Khattabi rahimahullah, ya. Tahsubul 'amah annal muttaqi huwal aklu ala ahadi syiqqaihi. Sebagian orang menyangka bahwasanya bersandar yang dimaksud adalah makan dengan atau bersandar dengan satu sisinya, ya. Walaisa kadzalik, padahal bukan demikian. Bal huwa al-mu'tamid 'ala al-wata' alladhi tahtahu. Yang benar adalah dia makan dengan bersandar pada kasur yang ada di bawahnya. Ya, jadi dia makan dengan bersantai lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Qala wa ma'nal hadith inni la aq'udu muttaki'an 'alal wata'i 'indal akli fa'la man yastakthir min at-ta'am. Maka makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku tidak makan dalam kondisi bersandar, ya, maknanya adalah sebagaimana yang dilakukan orang yang banyak makan, ya. Jadi dia kalau semakin santai dia semakin banyak makan. Fa inni la akul illal bulghah min az-zadi falidzalika aq'udu mustawfizan. Ya. Nah, maksudnya adalah bahwasanya aku itu kalau makan tidak bersandar, kata Nabi. Ya. Karena kalau aku makan itu aku makan hanya seperlunya. Ya. Dan tidak nambah, sehingga aku duduk itu seperti orang yang sudah mau berdiri. Nah, jadi duduknya itu bukan duduk yang kemudian leha-leha akan lama di situ. Ya, sifat duduk Nabi SAW ketika makan itu duduk yang cuma seperlunya untuk makan dan setelah selesai langsung berdiri. Bukan untuk bersantai kemudian jadi banyak makan. Ya. Itu tentang apa namanya, larangan duduk bersandar ketika makan. Kemudian selanjutnya wa min adabi ta'am alla yata'affaf idza lam yu'jibuhu syai'un min at-ta'am. Ya, di antara adab makan yang selanjutnya adalah hendaknya dia tidak mencela, tidak mengomentari jelek, ya, suatu makanan jika memang dia tidak suka. Ya. Inishtahahu akala wa illa taraka. Kalau dia memang mau makan, tinggal makan. Kalau dia enggak mau, tinggalkan tanpa mencela. Ya. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'aba ta'aman qat." Ya. Kata Abu Hurairah, "Belum pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela makanan sekalipun seumur hidup." Ya. "Kana idzhtahahu akalahu." Beliau itu kalau memang suka dia makan, ya. Wa illam yashtahihi sakata. Kalau beliau tidak suka ya beliau diam saja, tidak makan, tidak kemudian ngomong komentari makanan. Ini diantara sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ini diantara salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang kita pun yang tidak mengomentari makanan, ya. Eh, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat bersaksi bahwasanya beliau enggak pernah mencela makanan. Ini akhlak yang seperti apa, yang seperti apa, yang luar biasa, ya, yang kita nggak kebayang. Ya, dikasih makanan ya paling nggak ada celetukan apalah gitu ya. Kalau Nabi enggak, ya. Nah, itu akhlak beliau. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, dakhaltu ana wa Khalid ibn al-Walid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baita Maimunah. Kata Ibnu Abbas, suatu ketika aku bersama Khalid bin Walid, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di rumahnya Maimunah, ya. Fa'utiya bidhabbin mahnud. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam disuguhi dengan dhab. Dhab itu apa? Kadal gurun. Kadrun ya. Jadi kadal-kadal yang memang hanya ada di gurun, bukan di, bukan biawak, bukan kadal-kadal yang reptil yang di sini ya. Kadal gurun yang makannya itu tumbuhan. Jadi boleh dimakan ya. Yang sudah dalam kondisi mahnud, yang sudah dipanggang, ya sudah matang. Fa'ahwa ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Maka Nabi hendak mengambilnya dengan tangan mulia beliau. Ya, dengan tangan beliau sudah mengambil. Faqala ba'dun niswah allati fi baiti Maimunah akhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yurid ayakula. Maka ketika Nabi mau mengambil daging tersebut, maka sebagian wanita di situ di rumahnya Maimunah mengatakan, tolong kasih tahu Nabi tentang apa yang mau beliau makan. Artinya, tolong kasih tahu bahwa itu tuh dob, gitu ya. Kasih tahu karena belum tentu Nabi suka, gitu ya. Farofa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadahu, maka Nabi pun kembali menarik tangannya, tidak jadi makan. Ya. Fakultu aharamun huwa ya Rasulullah. Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, apakah ini haram wahai Rasulullah? Kenapa kau tidak makan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la, bukan masalah haramnya. Walakinnahu lam yakun bi arabi qaumi fa'ajiduni a'afuhu. Kenapa saya enggak makan? Karena itu bukan makanan yang ada di tempat kami. Tidak familiar di tempat kami. Ya. Di tempat kami itu enggak ada kayak gitu dimakan, enggak ada. Ya, makanya saya tidak mau makan. Itu enggak apa. Jadi bukan mencela makanannya, karena apa? Karena beliau enggak biasa makan. Ya. Kemudian Khalid mengatakan, fajtarartuhu fa'akaltuhu wa Rasulullah SAW yang dhur. Maka Khalid pun kemudian mengambil makanan tersebut, kemudian dimakan di depan Nabi SAW. Artinya apa? Nabi membiarkan Khalid makan, berarti itu dhab itu halal. Karena kalau haram pasti beliau akan larang. Ya kan? Itu tentang mencela makanan. Ya. Jadi, kalau ada makanan yang enggak suka, ya sudah, enggak usah komentar. Kalau memang kita ditanya sama istri misalnya, enak enggak ya? Ya kan harus jujur kan ya? Harus jujur ya. Jawab saja ya yang baiklah gitu ya. Masya Allah ya, kalau sama yang kemarin enak yang kemarin. Gitu aja. Ya, ya masa kita ngomong enggak enak gitu ya. Nah, kalau yang sama yang kemarin lebih manis yang kemarin. Nah, dan seterusnya. Jadi hindari mencela makanan ya. Kemudian yang selanjutnya, wa min adabi ta'am ghuslul yadain min baqaya ta'am khususan idza arada ayyanam. Adab yang selanjutnya adalah mencuci kedua tangan dari sisa makanan, terutama kalau dia ingin tidur ya. Ada orang makan malam pakai tangan, malas cuci tangan ya. Nah, ini di antara adabnya adalah cuci tangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bata wa fi yadihi rihu ghamarin fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidur dalam kondisi tangannya masih ada bau lemak, lemak daging, ya. Kemudian dia ditimpa sesuatu karena itu, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Ya, kalau tangan masih berlemak, ada banyak kemungkinan tangannya iritasi. Atau dikerikiti tikus. Dan ini nyata terjadi. Saya pernah ketika saya di pondok ya. Saya nginep di pondok gitu. Ternyata memang sebagian santri itu kakinya itu dikerikiti tikus. Gak tahu karena ada sisa makanan atau karena ada apa gitu ya. Jadi kalau tangan itu bercampur dengan makanan ya bisa jadi akan di tikus atau kecoa atau yang lainnya. Itu baru hewan ya. Belum lagi nanti kalau dia ada masalah kulit dan lain sebagainya. Maka sebelum tidur cuci tangan. Kemudian yang selanjutnya wa min adabi ta'am ya. Ayaksira min sautil jusha hatta la yu'dhi julasa'ahu. Ya. Di antara adab makan yang selanjutnya adalah hendaknya dia menahan suara sendawa. Ya. sehingga tidak mengganggu teman-temannya yang ada di situ. Ya, jangan dikeraskan. Kalau mau sendawa ya ditahan ya, supaya kalaupun sendawa itu tidak tidak terdengar. Ya, atau malah kadang jadi ajang keras-kerasan ya. Lomba. Oi, oi. Jangan sampai demikian. Ya, sebagaimana riwayat dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengatakan, "Akaltu lahman katsiran wa saridan tsumma ji'tu faqa'atu hiyalan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika aku makan daging dan sarid. Ya. Kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, duduk di depan Nabi. Faja'altu atajasya. Maka aku pun bersendawa. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqsir min jusya'ik." Tolong tahan sendawamu. Fa inna aktsaran nasi syiba'an fid dunya aktsaruhum ju'an fil akhirah. Karena orang yang paling kenyang di dunia, maka dia adalah orang yang paling lapar nanti di akhirat. Ya. Kalau sendawa itu kan tanda kenyang, bahkan kekenyangan. Ya. Tolong jangan bersendawa, ya, dan juga ini pesan bahwa jangan makan kebanyakan. Karena orang yang kenyang di dunia, dia akan lapar di akhirat. Ya, hadis riwayat Hakim. Kemudian, adab yang selanjutnya, wa min adabi ta'am ayyakula bi'tidalin wa la yuksir min at-ta'ami wasyiba. Adab yang selanjutnya, dan ini kalau tidak salah yang terakhir, ya, adalah hendaknya dia makan dengan seimbang. Artinya makan itu secukupnya. Ya. Dan jangan memperbanyak makanan sampai kekenyangan. Ya. Sebagaimana riwayat dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wadah ya yang paling jelek yang diisi oleh Bani Adam, oleh seorang manusia, melebihi perutnya. Jadi perut itu tempat terjelek yang diisi oleh Bani Adam. Bihasbim ni Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Maka hendaknya seorang itu makan sebatas yang bisa menegakkan punggungnya. Artinya apa? Ya sebatas memberinya tenaga, dia bisa beraktivitas cukup. Ya. Tidak perlu ditambah lagi sampai kenyang atau kekenyangan. Fa in kana la mahalah, kalau memang dia harus makan lebih banyak dari itu, fa thulutsun li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafasihi. Ya, kalau dia harus makan yang lebih banyak lagi, maka paling tidak gunakan sepertiga lambung untuk makanan, sepertiga lambung untuk minuman, sepertiga lagi kosong untuk nafasnya. Ya, jangan kepenuhan, ya. Itu kalau memang harus makan banyak. Hadis riwayat Tirmidzi. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan, "Wa hadzal haditsu aslun jami'un li usulit tibbi kulliha." Kata Ibnu Rajab, ya, hadis ini merupakan prinsip dasar dari kedokteran seluruhnya. Nah, jadi ini kita sambung dengan ilmu kedokteran ya. Jadi hadis ini ternyata merupakan bisa dikatakan sebagai inti dari ilmu kedokteran. Waqad ruwiya, dan pernah diriwayatkan, anna ibna abi masawaih at-tabib lamma qara hadzal hadits fi kitab abi khaythamah qala law ista'mala an-nasu hadhihi al-kalimat sallimu minal amrad wal asqam. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Masawaih, ya, seorang dokter terkenal, ya, di zaman beliau, di zaman Ibnu Rajab, ya, ia mengatakan, ya, ketika tabib ini atau dokter ini membaca hadis ini dalam kitabnya Abi Khaythamah, dia mengatakan, seandainya orang-orang mengamalkan kata-kata dalam hadis ini, salimu minal amrod wal asqom, maka mereka akan selamat dari penyakit dan penyakit. Ya, akan selamat dari berbagai macam penyakit. Kalau hadis tentang makan seperlunya tadi dibaca oleh orang-orang, mereka akan selamat dari berbagai penyakit. Wala ta'attalatil maristanat wa dakakin as-sayadilah. Dan juga rumah sakit dan apotek itu tidak akan perlu ada, ya. Kalau menerapkan apa yang ada dalam hadis tadi. Kenapa? Karena orang akan terhindar dari penyakit. Wa inna maqala hadza li anna asla kulli da'in at-tukham. Dan kenapa beliau mengatakan demikian? Karena sumber dari segala penyakit itu ada pada pencernaan, ada pada makanan, ya. Dan banyak ahli yang sudah mengkonfirmasi hal ini. Memang sumber penyakit itu memang makanan kita, ya. Mau kolesterol, mau darah tinggi, mau diabetes, apapun, ya, alergi, ya, itu dari makanan. Kama qala ba'dhum, sebagaimana sebagian orang juga mengatakan, aslu kulli da'in al-barodah. Sumber dari segala penyakit adalah barodah. Apa itu barodah? Kita akan jelaskan nanti. Waruya marfu'an wala yasihu raf'uhu. Ada yang kemudian mengatakan ini dari Nabi tapi tidak benar, ya, ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal barodatu hiya tukhmah. Dan yang disebut dengan barodah adalah tukhmah, rakus, ya. Atau banyak makan, ya. Wa thiqalu tu'am 'ala al-ma'idah. Dan banyak makan yang masuk, makanan yang masuk lambung. Itu namanya tukhmah, ya. Jadi ya, membebani lambung dengan banyak makanan, ya. Wa sumiyat bidzalika li'annaha tubridul ma'idah fala tastamri at-ta'am. Yang demikian dinamakan barodah karena dia membuat lambung itu menjadi dingin sehingga dia tidak kemudian mencerna makanan dengan baik, ya. Al-Harith bin Kaladah, seorang dokter dari Arab, juga mengatakan al-hamyatu ra'sud dawa. Diet, ya, khamyah itu diet atau pola makan yang benar adalah ra'sud dawa, adalah sumber dari segala obat. Nah, kalau tadi rakus adalah atau makanan itu sumber penyakit. Nah, kalau diet itu adalah justru sumber segala obat, ya. Wal bidnatu ra'sud da', dan rakus itu adalah inti dari penyakit. Warafa'ahu ba'duhum wa la yasihu aidho. Dan sebagian orang itu menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun itu juga tidak benar, ya. Wa qala al-Harith, dan al-Harith juga mengatakan alladhi qatala al-bariyah wa ahlaka as-siba' fil bariyah idkhalu at-ta'ami 'ala at-ta'ami qabla al-inhidham. Kata beliau, di antara yang mencelakai manusia, ya, atau membahayakan manusia dan juga membinasakan hewan buas ketika makan manusia adalah idkhalu at-ta'am 'ala at-ta'am qabla al-inhidham. Dia itu makan dan menumpuk makanan, artinya yang di sini belum dicerna sudah dikasih makan lagi. Ya, ya, tadi rakus tadi, makan, ini belum selesai dicerna, makan lagi. Dan kita dapati, ya, kayak ular ketika makan orang, ya, atau makan apapun, ya, dia akan juga bisa mati karena makan, ya, karena rakus tadi. Wa qala ghairuhu, dan yang lain mengatakan lauqila li ahlil qubur. Nah, sebagian orang mengatakan seandainya ahli kubur itu ditanya, maka nasababu ajalikum, apa sebab kematian kalian? Qalu at-tukhum, mereka akan mengatakan karena makanan, ya, karena banyak makan. Fahadha ba'du manafi taqlilil ghada. Dan ini yang disebutkan di sini adalah beberapa manfaat dari mempersedikit makan, atau kita katakan makan secukupnya. Ya, inilah beberapa manfaat dari makan secukupnya. Ya, wa tarkut tamalli min at-ta'am bin nisbah ila salahil badan wa sihhatih. Dan juga meninggalkan sikap bersenang-senang dengan makanan. Ya, kita sebut dengan wisata kuliner. istilahnya itu makanan itu bukan suatu hal yang untuk menegakkan punggung, tapi untuk bersenang-senang. Jadikan sebagai wisata, dia makan sebanyak-banyaknya, ini, ya. Ya, itu adalah sebagai peringatan untuk supaya tidak melakukan hal yang demikian dalam rangka apa? Supaya badannya sehat dan baik, ya. Jadi kalau walimah itu ya tahanlah diri ya. Nah, namanya walimah itu berbagai macam makanan muncul ya. Dan ada bakso, sini ada apa, sini ada apa. Kadang kita itu kan pengen ngicipi ya, ini satu. Akhirnya kekenyangan. Nah, ini hendaknya pola yang seperti ini diganti supaya tidak apa ya, ya tidak seperti orang yang rakus gitu ya. Sehingga dia bisa menahan diri dari makan yang berlebihan dan itu juga akan berdampak kepada kesehatannya. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Alhamdulillah kita selesaikan bab ke-25. Insyaallah taala pada pertemuan datang kita akan lanjutkan di bab yang ke-26 tentang adab buang hajat dan adab memakai pakaian. Ya, demikian wasallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Alhamdulillah Sobat Muslim, baru saja kita dengarkan kelanjutan kajian rutin bersama Ustaz Rizwian Ragil Hafizallahu Ta'ala, materi dari kitab Ahadithul Akhlaq, pembahasan bab adab makan. Kita akan masuk di sesi selanjutnya, yakni sesi interaktif tanya jawab. Kami persilakan para pendengar bisa menyampaikan pertanyaan yang dikirimkan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan pertama Ustadz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apakah kita juga disunahkan menjilati jari tangan kiri jika ada sisa makanan di jari-jari tangan kiri kita? Mohon jawabannya Ustadz. Ya. Yeah. Pada asalnya tidak boleh menggunakan tangan kiri untuk makan, ya. Bahkan untuk membantu makanan juga jangan. Jadi dia hanya digunakan kalau misalnya tangan kita nggak bisa megang dengan satu tangan saja. Dia hanya untuk membantu, tapi tidak untuk kemudian sampai menjadi satu membantu. Misalnya kayak makan gorengan gitu ya. Pan gorengan yang kanan adalah gorengan, yang kiri cabai, ini nggak boleh. Sama saja menggunakan, walaupun tangan kanan digunakan, tapi tangan kiri juga digunakan. Nah, maka kalau sudah seperti itu, ya nggak usah dijilat tangan kirinya. Ya, tangan kanan saja yang dijilat. Karena memang hukum asal yang makan itu dengan tangan kanan. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Ya. Ustaz, bagaimana sikap kita jika misal ada makanan cukup banyak dalam satu piring, lalu ternyata sebagian dimakan tikus, kemudian dibuang semuanya untuk berhati-hati takut terkena penyakit. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, boleh. Jadi kalau memang ada alasan yang kuat, karena tikus itu kan bakterinya bisa nyebar ya. Dan kita tahu memang ada beberapa bakteri-bakteri yang cepat menyebar oleh tikus ya. Bahkan ular yang kerjaannya makan tikus, kalau dia menggigit manusia, kuman dari tikus itu juga akan menular ke manusia. Jadi memang itu satu yang berbahaya. Jadi boleh, tidak masalah. Kalau memang dikhawatirkan sudah bisa menyebar, maka dibuang saja tidak masalah. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Kami ingatkan para pendengar, Sobat Muslim, silakan bisa menyampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Untuk para pendengar di 1467 AM dan melalui streaming, yang mendengarkan melalui streaming www.radiomuslim.com. Dan kami juga persilakan para pendengar yang menyimak melalui Facebook atau YouTube bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika bilang kepada ibu kita jika ada kekurangan dalam makanan masakan ibu, agar selanjutnya rasanya lebih pas, apakah itu juga termasuk mencela makanan Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, selama dia tidak, selama disampaikan dalam dengan adab yang baik, insyaallah tidak. Ya, karena memang kadangkala ada perlunya, ya. Tapi tentu misalnya hanya mengatakan kurang apanya, kurang itunya, itu insyaallah masih ringan ya, dia tidak mengatakan bahwasanya ini nggak enak, bahwasanya ini ya yang bentuknya celaan ya. Selama dia hanya sekedar kurang ini sedikit, kurang itu sedikit, maka itu hal yang masih dimaklumi dan itu juga untuk kemaslahatan kedepannya ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, untuk hadis yang berkaitan dengan sendawa tadi, Ya. apakah juga berarti kita dilarang atau tidak dianjurkan makan terlalu kenyang? Mohon penjelasannya kembali, Ustaz. Ya, betul. Jadi di antara yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang ini tadi sendawa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam justru mengaitkannya dengan kenyang. Ya, orang yang paling kenyang di dunia nanti akan orang yang paling lapar di akhirat, ya. Sebab dari sendawa itu kan memang kenyang. Ya, maka tidak boleh seorang makan sampai kenyang, sampai bersendawa. Ya, maka tadi yang disebutkan Nabi SAW adalah ya, makan itu seperlunya, begitu sudah lumayan bisa bertenaga, sudah cukup. Nah, maka itu biasanya tidak akan sampai bersendawa. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, di luar tema. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau sholat sambil pegang HP atau Al-Quran, untuk membaca Quran itu bagaimana hukumnya? Jazakumullahu khairan. Ya, boleh. Jadi, sebagian ulama membolehkan, bahkan sebagian salaf ya, membolehkan membaca Al-Quran dalam sholat ya, dengan memegang mushaf ya. Itu boleh, dan HP itu menggantikan mushaf ya. Namun yang lebih baik tentunya ya sesuai dengan apa yang kita hafal saja, itu akan lebih khusyuk ya. Bisa adanya memang dia ada semacam target untuk mengimami, kemudian dia harus membaca apa namanya mushaf, maka itu pendapat sebagian ulama, dan itu insya Allah pendapat yang rajih ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan. Kami persilakan kembali para pendengar Sobat Muslim lainnya yang mau menyampaikan pertanyaan, bisa sampaikan ke nomor interaktif 0823-2727-5333. Kita bacakan lagi Ustadz pertanyaan selanjutnya ya. Bismillah Ustadz, bagaimana hukum perlombaan masakan seperti di TV-TV di mana makanan banyak dicela bahkan dibuang? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, tidak boleh seperti ini ya. Orang apa namanya menjadikan ajang makanan untuk dicela, untuk dijelek-jelekan, apalagi dibuang, itu sama sekali tidak sesuai dengan adab dalam Islam ya. Islam yang pertama mengajarkan untuk tidak mencela makanan, yang kedua tidak membuang makanan ya. Tadi makanan yang jatuh saja, ada fragmen makanan yang jatuh itu suruh diambil, suruh dibersihkan, dimakan. Maka bagaimana pula makanan yang hanya kurang satu dua hal dibuang, ini mengajarkan satu hal yang jelek. Maka yang perlu kita luruskan ya pada apa namanya mereka yang mungkin nonton di TV ada acara-acara chef-chef yang macam-macam itu ya, ya jangan kita luruskan kepada orang-orang yang nonton, anak-anak kita ya, sebetulnya tidak boleh ya, tidak boleh mengomentari makanan sampai sepedes itu ya, kemudian sampai membuang makanan ya, bahkan nggak mungkin nggak dibuang ya, mungkin setelah dimakan habis itu entah kemana itu makanan, kan dibuang juga sebenarnya kan, walaupun tidak ditampakkan gitu ya. Itu suatu apa namanya suatu hal yang bertentangan dengan Islam, dan hendaknya di orang-orang yang sekitar kita diperingatkan untuk tidak berlaku demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Sepertinya itu pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Kita cukupkan sampai sekian sebagai penutup, mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini Ustaz. Silakan ya. Ustaz. Ya, para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan ya beberapa adab makan ya, sangat lengkap ya. Islam ini mengatur hal-hal yang besar sampai yang kecil, bahkan dalam masalah makanan Islam sangat detail ya, pakai tangan apa, apa yang diucapkan, kalau lupa baca bismillah itu bacaannya gimana, kemudian tata cara makan yang baik supaya tidak kekenyangan, supaya sehat ya, luar biasa. Ya, Islam itu sangat agama yang sangat sempurna. Ya, kalau orang mau betul-betul merenungkan, ya betul-betul merenung tentang syariat-syariat dalam Islam ini, dia akan mendapati mukjizat yang sangat banyak dari syariat kita ini. Ya, kok bisa ngatur sampai segitu-gitu dan itu maslahat gitu loh. Luar biasa. Sehingga apa namanya? Yang seperti ini jangan diremehkan. Adab-adab yang kecil-kecil seperti ini bermanfaat, ya. Walaupun terasa remeh, ya, tapi jangan diremehkan. Karena tadi ketika ada seorang yang disuruh makan pakai tangan kanan saja dia melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa makan dia. Enggak bisa menggerakkan tangannya. Ya, ini termasuk di antara bentuk mencela sunnah, ya, meremehkan sunnah. Jadi jangan sampai ada sunnah yang kita remehkan walaupun sekecil apapun kita tetap usahakan untuk laksanakan, kalaupun belum ya kita berusaha supaya kita bisa mengamalkannya. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.